mentari mulai bersinar kini, menyambut pagi berseri. Tetes embun telah sirna kini, bunga pun semerbak mewangi. Kala itu ku duduk sendiri, mengenang dirimu kasih. Oh hangatnya belayan masa yang dulu pernah. Semoga engkau.